Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membaca beberapa ucapan para ulama kita ketika menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan satu kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Terkait dengan masuliyah kita, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap rabi, setiap kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ra'in, pemimpin. Dan setiap kalian, kita semua akan diminta pertanggungjawaban yang oleh Allah Subhanahu wa taala. War rajul ra'in fi ahli baiti. Kita semua para suami adalah pemimpin di rumahnya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul rahiman rahimakumullah. Tentunya kita semua dalam doa kita seringkali kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin di saat kita sudah tua mendapatkan anak yang berbakti. Ketika kita sudah lemah, kita mendapatkan anak yang bar bi walidayhi, berbakti, membimbing kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Ketika kita lemah, sakit, berbaring, ketika datang sakaratul maut, ada anak yang saleh, istri yang salihah, anak-anak yang salihin dan salihat membimbing kita mentalkin, ya, agar akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah wa badal maut setelah kita meninggal, tetap kita mendapatkan kebaikan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a amaluhu." Apabila seorang meninggal, terputus amal-amalnya. Illa min salah, kecuali tiga. Dan di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa waladin salihin yad'ulah." Iya, seorang anak yang saleh yang ditinggalkan, yang terus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Qul rahimana rahimakumullah. Intinya kita akan baca bagaimana upaya kita dalam mentarbiyah anak-anak kita. Iya, tarbiyah agar menjadi buah hati yang saleh dan salihah. Anak berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahallahu taala di dalam hukuk, sabda salah beliau, hukuk da'at ila fitrah. Beliau menyebutkan terkait dengan hukuk, hak-hak putra-putri kita. Di antara yang beliau sebutkan adalah hak nafkah. Kita semua wajib berkewajiban dan hidup hak mereka sebagai putra-putri kita mendapatkan nafkah, makanannya, minumannya, pakaiannya. Terkait hak mereka atas kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada hak untuk adil terhadap mereka semua, anak kita. Dalam hadis yang sahih, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bercerita pernah menyampaikan satu kisah ketika ayah beliau Bashir radhiyallahu anhu memberikan sebidang tanah kepada putranya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Maka seorang ibu yang baik, ibu dari Nu'man bin Bashir, istri dari Bashir radhiyallahu anhum, berkata, "Saya tidak ridha sampai engkau menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi di dalam atiyah ini, pemberian hibah kepada putramu ini." Datanglah Bashir radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bashir radhiyallahu anhu, kata beliau, "Apakah semua putramu mendapatkan bagian seperti yang kamu berikan kepada Nu'man bin Bashir? Atau apakah kamu adil beri semuanya, atau hanya kepada seorang aja?" Kata Bashir, "Tidak." "Iya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala tushidni idzan." Kalau gitu jangan menjadikan aku sebagai saksi. Dan satu riwayat lain, "Fala tushidni ala jur." Jangan kau jadikan aku sebagai saksi dalam perbuatan lazim, perbuatan zalim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Adil di dalam bab al-atiyah, di dalam bab al-hibah, bukan di dalam masalah nafkah tentunya. Iya, karena kalau secara rinci ada dua pembahasan. Kalau masalah nafkah, itu masing-masing anak harus diberi sesuai dengan kebutuhannya. Beda antara anak yang satu dengan yang lain. Iya, pakaian anak perempuan mungkin 5.000, pakaian anak laki-laki 2.000 cukup. Ya sudah, memang demikian kebutuhannya. Ini bab nafkah. Iya, punya anak yang sudah besar, butuh dinikahkan, perlu 20 juta. Yang ini belum waktu nikah, sudah enggak perlu. Ini juga dikasih 20 juta, ini bab nafkah. Ketika seorang ayah, seorang ibu memberikan pemberian, memberikan hadiah, ittaqullah. Jangan pilih kasih. Jangan menganakemaskan yang satu. Bahaya. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Ibu pun kata Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki peran yang sangat besar di dalam membentuk anak menjadi anak yang saleh, berbakti atau tidak kepada orang tuanya. Ketika seorang anak atau anak-anak kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah merasa ayahnya berlaku adil, tidak dianaktirikan, maka ini menjadi sebab terbesar mereka cinta kepada orang tuanya, ayah ibunya, dan kemudian mereka sama-sama berakhir kepada ibunya dan ayahnya. Tapi ketika ada satu pihak, satu anak merasa dianaktirikan, yang satu tidak memaskan, ini akan muncul dua madarat. Madarat yang pertama adalah akan adanya adawah wal baghdha, saling benci, bermusuhan di antara anak kita. Dan yang kedua, menjadi sebab anak yang merasa dianaktirikan itu menjadi seorang anak yang na'udzubillah durhaka kepada orang tuanya. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, nafkah lahiriah, kemudian adil di antara anak. Disebutkan oleh para ulama kita, bahkan salaf, salafun as-salih, mereka berupaya untuk adil hatta dalam masalah kublah. Apa kublah? Hatta masalah kublah, takbir. Apa itu? Masalah kublah. Qabbalil qabbil. Mencium. Anak-anak kita, beberapa anak masih kecil misalnya, ketika mau pergi ayahnya kemana, iya, dicium. Mereka berusaha. Ketika mencium yang satu, anak saya pun dicium. Iya, untuk menghindari adanya tadi perasaan di anak jirika. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Namun pembahasan kita adalah terkait dengan masalah tarbiyah. Dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah aham hukuk al-aulad. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa hukukul aulad katsirah. Hak-hak anak itu banyak. Min ahammiha, dan di ayat yang terpenting yang kata beliau rahimahullah adalah at-tarbiyah. Tarbiyah. Apa yang dimaksud ikhwan fillah rahiman rahimakumullah? Wa hiya tanmiyatuddin wal akhlaq fi nufusihim. Iya, mengembangkan pengetahuan agama mereka, memperbagus akhlak di dalam jiwa mereka. Kemudian beliau bawakan ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Kemudian beliau kata beliau rahimahullahu ta'ala, falaulad, anak-anak kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, amanatun fi unuqil walidain jami'an, adalah amanah di pundak dua orang tua semuanya. Mas'ulani anhum yaumil qiyamah, keduanya, si ibu dan si bapak, dua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Untuk mendapatkan tarbiyah yang merjuah, tarbiyah yang kita harapkan hasilnya anak kita menjadi yang saleh, memiliki akidah yang sahihah, manhaj yang qawim. Iya, kita harapkan menjadi yang saleh dan salihah. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kewajiban seorang ayah, seorang ibu memilihkan untuk mereka guru yang baik. Guru, muallim, mudarris, murabbi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, lahu daurun kabir fi thullabih. Ya, memiliki peran yang besar, pengaruh, lahu ta'sir, pengaruh yang sangat besar pada murid-muridnya. Ya, makanya wasiat salafun salih semacam seperti Muhammad bin Sirin rahimahullah, ya, beliau menyatakan al ilmu huwa din. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu adalah agama. Maka teritilah, dilihat siapa orang yang mau kalian ambil ilmunya. Siapa guru kalian? Kalau kita sebagai ayah, siapa nanti yang akan menjadi guru anak kalian? Teriti siapa orang yang mau kalian jadikan sebagai guru, yang mau kalian ambil ilmunya. Ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau memberikan bimbingan kepada kita. Qad amara rahimahullahu taala wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh washtaharat ma'rifatuh. Wa siyanatuh awkamakala rahimahullahu ta'ala. Hendaknya dia tidak belajar kecuali seorang memang memiliki kemampuan yang sempurna, mumpuni dalam keilmuan yang mau diajarkan. Masyhur pengetahuannya tentang ilmu yang mau diajarkan. Dan juga ikhwanakillah rahimahna rahimakumullah, masyhur seorang yang menjaga dirinya, kehormatannya, ilmunya ada, pengetahuannya ada, ya, ibadahnya bagus, dan akhlaknya juga baik. Bertawajah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di dalam sejarah ya kita dapatkan seorang menyimpang dari al-haq ya dengan sebab guru. Ya, saya ingat sekali Abu Dzar Al-Harawi. Yang disebutnya para ulama kita, Abu Dzar Al-Harawi itu adalah seorang tokoh Asy'ariyah yang menyebarkan Asy'ariyah di Maghrib. Apa sebabnya? Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Abu Dzar belajar kepada Dharqutni ketika si murid ini berjalan dengan gurunya Dharqutni, ternyata berpapasan dengan seorang tokoh Asy'ari belakang ini. Ketemu si guru ini langsung mu'anaqah, iya, memuliakan, menghormati seorang tokoh Asy'ari di hadapan muridnya. Mengzurihwan bila rahimah rahimakumullah. Asar besar. Si murid bilang dalam hatinya, berarti ini punya kedudukan orang ini. Sampai gurunya beliau hormati, sangat hormat kepada orang tersebut. Iya, mulailah Abu Dzar bolak-balik ke tempat beliau ini. Mulailah dia kemudian menyerap, iya, akhir syariah. Dan berbab tersebarnya fikrah Asy'ariyah di Maghrib dengan sebab guru. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Saya sering bilang di sebagian tempat, ya, kadang kita ini punya standar ganda. Ya, kalau kita alhamdulillah, alhamdulillah, mayoritas kita mudah-mudahan demikian, itu selektif memilih guru. Oh, tahu masalah manhaj, harus pilih guru. Gitu kan? Nah, guru harus pilih. Tapi pas anak-anaknya bebas. Iya, di lembaga-lembaga yang tidak jelas pun dimasukkan. Gurunya tidak jelas pun enggak masalah. Iya, padahal nanti kita baca. Di akhir saya akan bacakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, anak itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah akan tumbuh sesuai dengan bagaimana kebiasaannya ketika muda. Ya, jangan punya pikir ah masih kecil ini, masih nanti kalau udah 15 tahun baru masukkan ke tempat ahlus sunnah. Ya, masing-masing kita terserah belajar di tempat Syiah, di tempat Mu'tazilah, Khawarij, terserah. Ya, gurunya bagus, akhlaknya enggak bagus, terserah. Yang penting bapaknya dulu. Itu mungkin ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ingin punya anak yang saleh, salehah, yang pertama adalah carikan guru yang baik. Di antara contoh di kalangan sahabiat yang sering kita dengar adalah bagaimana semangatnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu siapa? Ibunya siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Coba deh. Enggak. Tahu gue, kenal insyaallah. Hah? Iya. Ibunya Anas bin Malik. Iya. Sengaja bawa Anas ketika masih kecil. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya Rasulullah. Hada Unais yakhdumka. Ini Anas masih kecil. Iya, dia yang akan menjadi pelayan. Hampir mencapai 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani Rasul, berkhidmah kepada Rasul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang baik. Juga yang kita sampai kepada kita adalah ibunya Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Demikian juga kurang lebih. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ikhtiar al-muallim, ikhtiar al-mudarris, al-murabbi ini adalah satu hal penting untuk keberhasilan anak-anak kita dalam tarbiyahnya. Dan ingat, keberhasilan tarbiyah yang kita maksud adalah bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang saleh atau salihah. berbakti buat orang tuanya. Fardhu rahiman rahimakumullah. Kemudian yang kedua terkait dengan ini adalah bagaimana kita mendapatkan seorang muallim yang hakim, yang khabir, ya, yang tahu kapasitas kita, anak-anak kita, tahu akan kekurangan-kekurangan kita dan berupaya untuk memperbaikinya. Iya. Karena kita tahu di antara prinsip belajar itu adalah harus tadrij, ya. Apa tadrij? Apa tadrij? Bertahap, ya kan? Yang loncat-loncat. Iya. Hadis Mu'adz masyhur kan? Hadis Ibn Abbas ketika mengutus Mu'adz. Innaka sata'ti kauman min ahli kitab. Engkau mau datang ke tempat ahli kitab. Faliyakun awal mataluhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Fainuhum ajabuka lidzalik. Kalau kamu, mereka sudah menerima, mau bersyahadat, terus, iya, fa'alimuhum anna Allah fardha alaihim khamsa salawat. Iya, di antara faedah yang didapatkan dari hadis ini disebutkan para ulama kita di antara Syekh Muhammad bin Abdullah taala adalah apa? At-tadarruj fi ta'lim. Iya, bertahap dalam belajar. Jadi, Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibn Abi Bar rahimahullahu taala di antara kadang kita merupakannya di satu ucapan beliau rahimahullahu beliau menyatakan kata beliau rahimahullahu taala awwalul ilmi hifdhu kitabillah. Ini mungkin kalau kita mungkin sudah berat minimal bagaimana anak kita bisa melakukannya. Kata Ibn Abi Bar rahimahullahu taala awwalul ilmi hifdhu kitabillah. Wa kullu ma yu'i'a afan hifdhu kitabillah wa tafahumu wa kullu ma yu'inu ala fahmi fawajibun ta'allumu. Kata Ibn Abil Barahimahullah, ilmu yang pertama yang kita upayakan anak-anak kita, kita juga sebisa mungkin lah menghafal apa yang bisa kita hafal anak-anak kita. Yang pertama kali itu adalah menghafal Al-Quranul Karim Kitabullah dan berupaya untuk memahaminya. Saya faham memahami Al-Quran. Kata Ibn Abi Bar rahimahullahu ta'ala wa kullu ma yu'inu ala fahmi, dan semua bidang ilmu yang membantu memahami Al-Quran wajibun ta'allumu, juga wajib dipelajari. Iya. Sehingga bagaimana kita berupaya untuk membuat cinta anak-anak kita kepada Quran, senang baca Quran, senang hafal Quran, dihasung untuk hafal Quran. Iya, punya guru yang baik, lurus akidahnya, kuat manhajnya, bagus akhlaknya, bisa menjadi qudwah hasanah, qudwah baik untuk murid-muridnya. Dan tadi hakim, dia bisa membimbing murid-muridnya dengan tadarruj, ia bertahap dalam belajar. Kalau pula nak kamu belajar misalnya iya durusuluh julu jadi satu, kalau ini nak iya sepertinya bisa udah masuk kelas belajar nahu jurumiyah. Iya, kalau ini aduh belum bisa belajar dulu kosakata. Ya, dibimbing hakim bertahap. Ya, kemudian tadi khabir di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan 4 poin. Bagaimana seorang muslim kita semua bisa menyadari kekurangan kita. Nah, khawatirnya enggak sampai waktunya. Ketika beliau menerangkan bahwasanya di antara tanda Allah itu menginginkan kebaikan untuk kita, kata beliau adalah ketika Allah membeberkan kepada kita akan kekurangan kita. Wa'lam idza arada Allah bi 'abdi khairan arrafahu uyubah. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakum, disebutkan 4. Kapan seorang bisa tahu aibnya? Di antara ini, dia memiliki guru, guru yang khabir, yang shadiq, yang khabir, yang nasih. Ya, menginginkan kebaikan untuk muridnya, peka kepada muridnya, dan yu'ali, dia bisa tahu bagaimana ya, mengobati, melakukan terapi kekurangan pada murid-muridnya. Nikmat masya Allah, punya guru akidahnya bagus, manahnya bagus, akhlaknya bagus, menjadi kuduah, ya, hakim, bisa ngopeni kita, kamu belajar ini, bertahap, tadrij, dengan hikmah. Kemudian tahu kekurangan kita dan berupaya untuk menasihati kita, perbaiki kita. Iya, apalagi kita lah sebagai orang tua di rumah, tahu kan bagaimana keadaan anak kita, wataknya. Demikian juga guru ketika mereka melihat di mahadnya, iya di kelas, di mahad kelihatan ini pulanya kok sudah ada tanda-tanda begini. Oh, begini maksudnya? Ah, merasa tinggi kok agak ada bibit-bibit tuber itu kelihatan. Iya, guru yang khabir, iya paham, peka, nasih, iwa'alij, iya dia panggil jana kok apalah bahasanya, mungkin ustad atau mungkin ana atau mungkin ami, terserah ya, melihat kok di anada itu ada gini nasihati. Yang satu sumbu pendek, oh ya, sumbu pendek ya, setiap pada kasus berantem mesti sama ini, ternyata memang dia sumbu pendek, iya cepat meledak emosional. Tuh, ini bahaya nanti kalau jadi dai udah sama masyarakat kan. Nasihati. Kan ingat ya? Iya, kita juga di rumah ayah ibu tenang. Iya. Anak-anak kita belajar dengan guru yang demikian keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Kemudian kita bacakan juga, kawan. Kita pun berupaya. Bagaimana caranya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah menjaga semangat anak-anak kita, menjaga semangat anak didik kita, iya berupaya menghilangkan futur dari mereka. Di antaranya mungkin yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana ketika mereka baik itu kita berusaha memberikan mukafa'ah, balasan kebaikan. Dan ketika mereka qadar masyafa'al melakukan kejelekan, kesalahan, iya, memberikan iqab, hukuman, sanksi yang berfaedah, yang mendidik, tidak membuat futur mereka. Nah, yang pertama ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, bagaimana kita sebagai seorang murabbi, sebagai muallim, sebagai seorang ayah, seorang ibu, iya, untuk terus menjaga semangat anak-anak kita, anak didik kita. Iya. Yang pertama adalah memberikan mukafa'ah, balasan. Iya, ketika anak kita, anak didik kita itu berbuat baik. Bagaimana bentuk mukafaah? Banyak. Dan kadang seringnya kita khairullah rahiman rahimakumullah itu lalai. Taunya pas anak kita salah baru kita pukul. Iya. Taunya pas anak kita salah kita marah-marah. Tapi ketika anak kita berbuat baik lupa untuk memberi mukafaah. Begitu kan? Begitu Pak? Iya. Iya. Udah punya berapa anak? Nah. Yang pertama adalah dengan as-sana'ul jamil. Memujinya. Iya. Memuji. Tidak berlebihan tentunya dengan menyatakan misalnya ahsanta. Iya. Barakallahu fiik. Iya. Datang kalau kita mungkin guru di ma'had. Iya. Siapa yang bisa hafal hadis nomor 3 arba'in nawawiyah? Misalnya ada ini berdiri. Berdiri ada. Nah, berdiri. Ngapa langsung? An-Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Lannis. Ya, selesai. Sudah. Selesai. Jangan biarin aja. Kasih. Mukafah. Iya. Ahsanta. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kan senang. Iya. Senang doa ustaznya. Tapi kan pas pulang ke rumah, ibunya bapaknya juga demikian. Cuma jadi masalah. Kadang kita lupa. Balai. Jangankan mau doakan, mau muji, mau kafah. Untuk nanya, tadi belajar apa aja enggak? Iya. Yeah. Jangankan apa namanya, lagi belajar biasa. Anak sedang ujian semesteran, tes. Aja enggak tahu jadwalnya kapan. Loh, udah, mau bikin apa enggak? Iya, kapan tesnya? Kurang perhatian. Subhanallah rahimana rahimakumullah. Tanya mungkin ya pas lagi santai di rumah. Tanya nak gimana? Sekarang hafalan sudah berapa juz misalnya? Ya abi enggak nuntut kamu buru-buru hafal. Ya, gimana hafalan sekarang? Mungkin apa enggak? Iya, dia bilang alhamdulillah bi tadi pagi nambah satu surat. Surat apa? Iya, apa misalnya? Al-Qari'ah. Oh, Masya Allah. Coba dibaca. Baca anaknya kan. Depan abinya. Baca Al-Qari'ah. Iya. Kira-kira gimana? Sebagai seorang putra. Kalau sudah selesai abinya. Sudah selesai, pengennya gimana? Seorang anak. Sudah. Oh. Diam aja gitu apa? Kalau dibilang, ah santa Masya Allah. Jazakallah ya Rabbi Masya Allah. Anak abi. Kan senang kan punya semangat tambahan. Ternyata bapak ini Masya Allah mendukung, bapak ini perhatian kan gitu. Yang kedua, ikhwanabila rahimana rahimakumullah, al-mukafah al-madiyah, ya dengan materi. Ya alhamdulillah punya anak 7 misalnya. Alhamdulillah semuanya Allah berikan kemudahan belajar, bisa hafal menghafal Quran. Ternyata yang pertama sudah hafal. Iya, enggak pernah ada janji, enggak pernah ada apa, selesai hafalan Allah berikan. Ini ya, Nadia Putri buat Ananda 5 gram emas. Masalah senang. Yang lain pun kan, gimana kalau mau kayak ini harus selesaikan. Senang nggak? Senang. Tapi masalahnya tadi kadang kita lupa. Iya, lupa akan bertanya tentang kemajuan anak kita, perhatian kepada mereka. Nah, Qurbilah rahimana rahimakumullah. Saya kira itu dulu 2 aja, waktunya terbatas. Ya. Yeah. Huh? Tapi masih banyak poinnya. Iya. Yang kedua, sebaliknya. Ketika mereka terjatuh ke kesalahan, ikhwanakumullah rahimakumullah rahimakumullah, kita ya sebagai orang tua, ayah, ibu, ya sebagai murabbi, muallim, diupayakan untuk menjauhi hukuman-hukuman yang membuat mereka futur, yang membekas jelek di hati mereka. Iya, apalagi jangan jelas-jelas melisihi syariat. Iya, dan masuk pakak ke kepala, kan nggak boleh mukul wajah kan? Iya, kamu emang langsung main kaki, tendang apanya? Iya, atau ucapan-ucapan kalimat-kalimat jelek, caci maki, apalagi sampai naudzubillah keluar yang di Ragunan nama-namanya. Oh ya. Iya. Yang mendidik. Iya, ketika anak kita, anak-anak kita, apalagi itu adalah mungkin kesalahan yang wajar sebagai anak, terjadi kesalahan, berikan hukuman-hukuman yang mendidik. Iya, yang bermanfaat. Iya. Yang tidak apa namanya melunturkan semangat mereka. Tentunya beberapa yang bisa lakukan. Yang pertama ya adalah dengan nasihat. Tadi misalnya saya contohkan, ya, ini anak apa kata orang trouble, trouble mereka. Iya. Si A berantem sama pulang. Si B berantem lagi, uran lagi. Cek, ini anak sumber yang itu. Ya sudah, yang pertama apa? Panggil, nasihati. Gitu kan? Nasihati. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya kenal. Saya kenal dulu seorang teman. Apa namanya? Dulu belajar sama, tidak sempat. Itu subhanallah. Nakalnya bukan main, katanya dulu, karena saya nggak di pondok nggak bareng dia, tapi ketika di sana di luar bareng. Itu subhanallah luluh dengan seseorang ustaz kita yang kita kenal, insyaallah saya nggak ceritakan. Iya, luluhnya tidak sehat, iya, yang dulu nakal bener tadi itu, mungkin setiap masalah mesti dia ikut. Iya, dinasihati apa namanya dengan lemah lembut sampai nangis. Nangis, alhamdulillah, belajar semangat berangkat ke Yaman. Yang satu lagi, memang tidak sampai sebagai seorang talibul ilmi yang jadi mudarris kita. Tapi juga sebagai cerita, cerita langsung juga saya. Ini cerita langsung ke saya. Kalau tadi itu bukan langsung, ini langsung cerita. Jadi kita dulu saya belajar di salah satu ma'had. Itu nakalnya bukan main. Iya. Sampai akhir dipanggil oleh salah seorang pengurus. Dipanggil, nasihatin sampai sama-sama nangis. Itu luluh, Masya Allah. Dan alhamdulillah baik. Itu nasihat. Iya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, dengan at-ta'bis. Ta'bis itu masdar. Abasa wa tawalla. Apa abasa artinya? Abasa wa tawalla. Apa abasa artinya? Masyaallah. Iya, cemberut. Cemberut. Iya. Kok ustad melihat dilihatnya kok nggak, kalau nggak saya cemberut terus, asam terus, kenapa ini? Merasa. Iya. Kok ayah hari ini, ibu nggak seperti biasanya. Biasanya kalau datang, oh masya Allah, Oh, hari ini lain. Ya. Insyaallah. Ya, kalau memang biasanya dididik dengan lembut, itu berasa. Kita sudah dekat dengan mereka, tiba-tiba biasa ceria dengan mereka, dekat dengan mereka, di satu hari melihat kita cemberut, itu udah tahu ini berarti ada apa-apa ya. Kan gitu. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, azadar, iya, menghardiknya, iya, menegurnya dengan teguran. Biasanya mungkin kalau pas santrinya gak ngerjakan PR, dengan ucapan aja, nasihati kamu, kasih tugas sama ustaz, nasihati, nasihati, kerjakan. Iya, besok hari gitu lagi. Yang ketiga kali mungkin gak mempan ini nasihat, harus ditegur bentar. Kamu gimana? Gak keras, dikit. Iya. Subhanallah rahiman rahimakumullah, sampai tentunya puncaknya nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru subyanakum bisalah li sab'in wadribuhum li asr. Iya, di antara iya bentuk tarbiyah nabawiyah adalah ad-darab, memukul. Iya, tapi beda. Pukulannya bukan darbun intiqam, bukan dalam rangka melampiaskan amarah dendam, bukan, tapi darbu ta'dib, untuk mendidik lain. Iya. Sehingga dalam nanti lihat di Al-Qalam Mufid Syarah Kitab Tauhid, Syekh bin Rahimullah memberikan dhabitnya, aturannya. Iya. Mukul sayang, mukul untuk melidik, menunjukkan ini bapak ini marah, bukan sedang nganiaya. Iya, disebutkan oleh Syekh Muhammad, diantaranya yang pertama yang terpenting itu adalah ini si anak tahu bapaknya ini mukul, gurunya itu mukul sedang mendidik, tahu dia sedang salah. Jangan sampai si anak dipukul merasa ini saya kenapa dipukul? Iya, tidak tahu salahnya. Yang kedua, tajuh. Darb ta'dib, bukan intiqam. Sehingga dilihat bobot pukulannya, jenis pukulannya, tempat yang dipukulnya, gitu kan. Tempat mukul gak boleh wajah, gitu kan. Bobotnya jangan kayak ninju. Iya, jangan sampai pakai jab, uppercut. Cukup pukul. Menunjukkan saya lagi marah nih. Pukul apanya? Iya. Ini khonabillahi rahiman rahimakumullah. Iya. Saya ulangi lagi, mungkin kita pilihkan guru yang baik tadi, yang bagus akidahnya, bagus manhajnya, kuat, guru yang bagus akhlaknya, bisa menjadi kedua, guru yang hakim. Iya, yang bisa mengajari kita, anak kita dengan tadrij. Iya, guru yang bisa peka akan kekurangan kita, iya, berupaya untuk memperbaiki kita, memberikan nasihat kepada kita, iya, dan kemudian guru dari kita juga berupaya, iya, untuk menjaga semangat anak kita. Ketika iya berbuat baik, diupayakan untuk memberikan mukafaah. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, diusahakan memberikan hukuman-hukuman yang tidak membuat mereka futur, hukuman yang mendidik, yang menegur mereka dan tidak melunturkan semangat mereka. Itu maksud saya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada waktu sedikit lagi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ingin saya tekankan juga terkait dengan masalah pentingnya orang tua di dalam tarbiyah anak-anak. Jangan sampai kita bapak sekalian rahimana rahimakumullah, ketika kita masukkan anak kita ke lembaga-lembaga ahlu sunnah, kemudian merasa sudah aman, tidak tanggung jawab untuk anak kita. Jangan. Orang tua punya andil yang besar. Di salah satu kitab, sehingga saya dalam syarah Fadhlul Islam, Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, kata beliau, laula syaitan wa su' at-tarbiyah min al-walidain lakana al-aulad ala fitrah. Ya, kalau seandainya bukan karena sebab syaitan dan bukan karena sebab jeleknya tarbiyah dari orang tua, ini saya anak-anak itu akan terus di atas fitrah mereka. Ya kan? Kata Rasulullah SAW, kul maulud yuladu ala fitrah. Iya, semua anak itu lahir di atas fitrah. Tetapi apa? Pak bawa dua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majus. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam hadis kursi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Ya, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Iya, tapi mereka digincirkan oleh syaitan. Syaitan dan jeleknya tarbiyah orang tua. Saya bacakan teguran dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad istahana kathirun minal walidain بهذا الحق فأضاعوا أولادهم ونسوهم. Kata beliau, banyak orang tua mengentengkan, menganggap remeh hak anak ini, yaitu tarbiyah. Mereka melantarkan anak-anak mereka. Iya, mereka melupakan anak-anak mereka. Ka'alla mas'uliyatalahum alaihim. Seakan-akan mereka tidak punya tanggung jawab akan tarbiyah anak-anak mereka. Iya. 7 tahun taruh pondok, selesai. Anaknya yang satu lagi 7 tahun, taruh lagi. Seakan-akan itu tanggung jawab guru di pondok, bukan tanggung jawab dia. Lupa. Ketika di rumah, la yas'aluna aina zahabu wala ma taja'u. Ketika anak-anak sedang di rumah, enggak pernah nanya anaknya main kemana, kamu keluar tadi kemana, kapan mereka datang, enggak pernah tahu. Iya, wala man asdiqauhum wa ashabuhum, enggak pernah nanya, enggak pernah perhatikan siapa teman mereka, siapa teman anak-anaknya, sahabatnya mereka siapa, enggak pernah ada perhatian. Ini hun fil rahimun rahimakumullah. Cermin bapak yang tidak baik. Iya, kurang mas'uliyah, tanggung jawab bahkan terlebih anak-anaknya. Juga yang semisal ini, Syekh Abdul Rahimahullah dalam satu muhadharah beliau untuk wasaya lil aba wal ummahat, hampir sama dengan ini. Bahkan beliau lebih keras menegur kita. Iya, kata beliau rahimahullah, banyak orang tua itu memperlakukan anaknya seperti kucing. Iya. Bukan kayak kambing atau ayam. Kalau kambing itu masih dicari. Iya. Sorenya datang, mana kambing saya? Kata beliau seperti kucing. Tadi ini. Lagi baru, tidak peduli. Kapan anaknya keluar, kapan pulang ke rumah. Tidak peduli. Jangan. Kayak kucing masuk rumah kita, kapan keluar. Gak pernah nanya kapan anaknya kemana pergi, jam berapa keluar, kapan berangkat, kapan pulangnya. Iya. Padahal tadi ibunya Anas bin Malik tadi, siapa namanya? Ummu Sulaim, ingat masyaallah. Iya. Ummu Sulaim tadi. Iya, Ummu Sulaim tadi ketika anaknya masih kecil dibawa ke mana? Ke Rasulullah kan? Dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hada unis yakhdum, kayak itu kan? Iya. Antum lihat di Riyadhus Shalihin, iya, di Babus Khair, Kitabul Adab. Pernah dalam satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu terlambat pulang. Iya, terlambat pulang. Terlambat akhirnya ditanya oleh ibunya, Musulah, kenapa kamu terlambat? Kata putranya, ba'atsani Rasulullah SAW fi haja. Rasulullah itu tadi mengutus aku untuk satu hajatnya, sehingga pulang terlambat. Akhirnya kata ibunya, apa hajatnya Rasulullah SAW? Kata apa namanya, Anas bin Malik, ini rahasia, ini innaha sirrun, rahasia. Kata ibu yang baik ini, kalau begitu jangan kau sampaikan rahasia Rasulullah SAW, jangan kau bongkar buka rahasia Rasulullah SAW. Dua, minimal bapak-bapak sekalian, saya sering sebutkan minimal dua. Yang pertama ini, lihat, di antara peran penting orang tua itu adalah bagaimana ia mengawasi, menjaga, memperhatikan anak-anak mereka. Ini beliau tahu Anas itu kalau pergi kemana, ke tempat Rasulullah SAW, ya kan? Kita tahu bi'ahnya, lingkungan yang ada itu lingkungan siapa yang ada? Para sahabat Rasulullah SAW di Madinah, para sahabat Rasulullah SAW, ya kan? Generasi terbaik, khairun nasi qarni sama ladzina, ya kan? Tapi ketika terlambat pulang ditegur, ditanya, kenapa pulang terlambat? Ya, kita tanyalah masing-masing kita. Pernah enggak seperti itu? Biasanya anak kita pulang dari madrasah jam 5. Kok tiba-tiba jam maghrib baru pulang? Pernah negur? Iya, biasanya kalau hari Ahad pada zuhur itu harusnya udah pulang. Iya, tapi ini kok jam 2 masih belum pulang. Setengah 3 baru pulang. Ini kan. Iya, riayah. Muraqabatul awlad, pengawasan, penjagaan, perhatian, ya kan? Penting. Selain kita mendidik, mengajari juga, yang penting juga adalah pengawasan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kemudian yang kedua ya di sini adalah bagaimana peran seorang ibu, juga kita ayah, menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anaknya. Iya, apa di sini? Hah? Apa di sini? Adab yang bagus, akhlakul karimah di sini? Menanamkan untuk jaga rahasia. Ini rahasia. Kalau jaga rahasia, jangan udah buat minimal buat ibu lah, bukan gitu. Minimal buat ayah sini. Apa? Nanti jangan sama yang lain. Enggak. Ketika tahu rahasia, bahkan beliau, jangan kamu sebarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dipegang oleh Anas bin Malik di dalam Sahih Muslim ketika beliau bawa riwayat hadis ini. Iya. Ternyata Anas bin Malik berkata kepada muridnya, murid terdekatnya, Sahabat Al-Bunani rahimahullah, minasbatin nasbi Anas. Iya, kata beliau, ya Sahabat, wahai Sahabat, lau akhbartu ahadan, kalau saya aku kabarkan apa rahasia ini kepada seseorang, lah batu. Kalau aku mau kabarkan, mesti yang aku kabarkan adalah kamu. Tapi rahasia. Orang terdekatnya pun tidak beritahu. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Saya baca di Tuhfatul Wadud, Ihkam Al-Maudud Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memperingatkan ya satu yang kita mesti khawatir akibat dari melantarkan anak-anak. Kata beliau rahimahullah, saya baca cepat mungkin. Kata beliau, faman ahmala ta'lima waladihi mayanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Barang siapa yang menelantarkan pendidikan putranya, mengajarkan yang bermanfaat untuknya, membiarkan anaknya begitu saja, tidak diajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat jelek kepada anaknya dengan puncak kejelekan. Iya, ayah, ibu yang tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya, iya, dia telah berbuat jelek kepada anaknya dengan puncak kejelekan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Kebanyakan anak-anak datangnya kerusakan pada mereka, anak-anak yang rusak itu kebanyakannya karena sebab bapak-bapak, ibu-ibu mereka. Karena sebab ibu bapak yang menelantarkan pendidikan mereka. Wa taraka ta'limihim faraidat din wa sunanah. Karena ibu bapaknya yang mengajarkan tentang perkara-perkara fardu dalam agama ini, perkara-perkara sunnah dalam agama ini, kemudian pendidikan agama mereka. Sehingga akibatnya ini, akibatnya yang kita ngeri, kita takut. Akibatnya kata beliau, fa'awauhum sigaran falam yantafi'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'uhum kibar. Tatkala si bapak, si ibu, para bapak, para ibu menelantarkan anaknya ketika masih kecil, maka ketika sudah besar anaknya tidak bisa bermanfaat, tidak bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri, si anak tidak bisa bermanfaat, tidak bisa menjadi anak bermanfaat, dan tidak bisa bermanfaat untuk orang tua mereka. Ya kan? Di awal majlis kita berharap anak kita anak soleh, bermanfaat, ketika kita sudah tua terhibur dengan Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrata a'yun, nyiplipur lara. Senang, alhamdulillah anak saya lima orang ini semuanya, masya Allah, anak yang berbakti. Senang kan? Iya, ketika sudah sakit, subhanallah, kita sudah lemah. Yang satu, kita mungkin sudah berat sholat. Yang satu ngewuduin, iya. Udah nanti abi yang gak bisa, tunggu misah. Yang satu ngambilkan air, yang satu ngewuduin. Iya. Yang satu gimbing-gimbing sholatnya ke sana. Iya. Karena Ikhwan bin Rahimun Rahimahumullah, Ibnu Sulaim bin Rahimahullah telah menyatakan, kasihan. Banyak orang sakit itu meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Iya. Akibat fatwa yang menyesatkan. Udah sakit, kalau sakit orang sakit itu sudah gugur sholatnya. Sehingga sholat ditinggalkan, meninggal pada meninggalkan sholat. Iya, datang anaknya yang satu cuma ngurusin butuh berapa beh, nih babeh si duit. Datang pamannya apa ponakannya, cing butuh apa, butuh berapa cing, intinya tanya juga masalah duit doang. Datang teman-teman yang ngetin paling masalah gimana kerjaan, nggak ada yang ngetin masalah duit, masalah akhirat, sholat apa belum. Iya, alhamdulillah kita teman-teman yang baik, anak-anak yang baik. Iya. Tadi itu bermanfaat ketika itu sudah menjelang ajal datang, anak-anak kumpul, itu bukan pada nangis. Nalkin kita. Iya, dibisikkan kita. Ya abati ya abah, ucapkan la ilaha illallah di bibi. Bermanfaat juga dia. Tapi kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mereka, para bapak, para ibu menelantarkan anaknya ketika masih kecil, ketika besar anaknya tidak bisa jadi anak bermanfaat, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah ibunya. Kata beliau, kama ataba ba'duhum walada halal uquq. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana salah seorang mereka mencerca anaknya, kenapa kamu berdurhaka? Ya, ketika si bapak ini mencerca anaknya, durhaka kepada orang tuanya, kata si anak, ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabira. Nauzubillah min dzalik. Wahai bapak, dulu kamu durhaka kepada aku ketika masih kecil. Iya, dulu kamu durhaka kepada aku ketika aku masih kecil. Maksudnya apa? Enggak ngajari agama, enggak perhatian kepada aku. Maka aku durhaka kepadamu ketika sudah besar. Wa ra'tani walidan, dulu wahai bapak kamu nelantarkan aku ketika masih kecil. Iya, fa dha'tuka syaikha, maka aku nelantarkan kamu ketika kamu sudah jadi orang tua. Nauzubillah min dzalik. Al-jaza'u min jinsil amal. Nihunatullah rahimah wa rahimah. Maka perhatian dengan tarbiyah anak kita. Ya, kita berharap mereka menjadi anak yang saleh dan salihah. Ya, anak yang berbakti kepada orang tua mereka. Nah, ada 10 menit lagi katanya. Yang terakhir, nihunatullah rahimah wa rahimahumullah, juga ingin saya bacakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan masalah pentingnya akhlak untuk anak-anak kita. Bukan hanya semata ya kita hasung mereka menghafal Quran, menghafal hadis, belajar bahasa Arab, tapi yang terpenting ikhwanatillah rahimana rahimakum, bagaimana kita menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Menjauhkan dari mereka akhlak yang tercela. Juga dalam kitab ini, Tuhfatul Wadud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa mimma yahtaju ilaihi tifl ghayat al-ihtiyaj al-i'tina'u bi amri khuluqihi. Kata beliau, di antara yang dibutuhkan seorang anak dan ini sangat-sangat dibutuhkan juga adalah perhatian terkait dengan akhlaknya. Ini yang saya sebutkan tadi. Kata beliau, fa innahu yansha'u amma awwadahu murabbi fi sigharihi. Karena si anak itu akan tumbuh sesuai dengan bagaimana dia biasa diajari, dibiasakan oleh murabbinya. Min hardin wa ghadabin wa lujajin wa ajadatin wa khifatin ma hawah wa taisin wa hiddah wa jasha. Ini beberapa sifat. Intinya seperti tadi. Kalau mungkin dulu murabbinya ngajari dia dengan temperamental, ya udah gurunya kayak gitu, ya kurang lebih nanti juga kayak gitu. Dibiasakan mustajil, tergesa-gesa, nah, udah gedenya juga kayak gitu orang jadi mustajil. Nauzubillah min dzalik. Dia biasa misalnya dengan alat tercela, udah gede juga akan ke bawah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fayas'abu 'alaihi fi kibarihi talafidzal. Kalau sudah ketika kecil dibiasakan dengan jelek, itu ketika sudah besar susah untuk melunturkannya lagi. Ini saja kenapa harus kita pilih guru tadi yang bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus akhlaknya. Ya, jangan gampangkan, nanti masih kecil, kalau sudah gede baru kita pindahkan nanti juga. Ya, sejak dini pilihkan guru yang baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sudah terbentuk, terbiasa sejak kecil demikian, itu kalau sudah besar susah untuk apa? Melunturkannya lagi, bersihinnya lagi. Kata Ibnu rahimahullah, wa tasiru hadzal akhlaq sifat wa hay'at rasikhah lahu. Kalau sudah sejak kecil dibina, dididik dengan pendidikan yang jelek, akhlak yang jelek, itu sudah menjadi sifat yang kokoh, tabiat, dan sudah susah untuk dirubah. Nauzubillah min dzalik, misalnya, kok biasa di tempat tersebut, misal itu masalah minta-minta ke yang itu biasa, ya, yang satu, sini lah, dan guru-gurunya membiarkan gitu aja, paham ya? Ya, minta-minta saja saya sebutkan di sini, ya, dan biasa dianggap sesuatu hal yang lumrah, sehingga sudah besar anggapnya masalah minta-minta masalah yang biasa, sudah tabiat minta-minta, susah untuk dilunturkan lagi. Iya. Kata Muqayyim rahimahullahu taala, "Wa li hadza tajidu aktsar an-nas munharifatan akhlaquhum wa dzalika min kibari tarbiyah allati nasha'a 'alayha." Kata Muqayyim rahimahullahu, oleh karena itu kamu dapati kebanyakan orang yang menyimpang akhlaknya itu sebabnya karena sebab tarbiyah yang mereka tumbuh di atasnya. Iya. Sehingga dibiasakan dengan akhlak yang bagus. Hormat kepada orang tua. Iya. Tawadu kepada yang lain. Qul rahimana rahimakumullah. Saya lengkap satu paragraf yang saya bacakan. Kata beliau bagi liwalihi an yujannibahul akhla min ghairihi ghayata tajannub. Iya, seyogianya seorang wali, seorang bapak, seorang ibu, seorang wali anak, itu dia menjauhkan anaknya ngambil-ngambil punya orang dengan sebenar-benarnya dijauhkan. Iya, mungkin awalnya ngambilnya penghapus, dibiarin. Besok ngambil balpen, udah berhasil. Besok ngambil buku, besok ngambil tas. Besok mungkin di lemarinya banyak sendal. Kenapa kata beliau? Fa innahu mata'atadal akhdhu sar lahu tabi'atan. Nah, kalau sudah menjadi biasa ngambil, itu akan jadi tabiat tadi, tukang ambil. Na'udzubillah, menjadi satu kepuasan. Iya. Ada satu tempat cukup orangnya, ya, karena memang kita itu kalau sudah penyakit na'udzubillah. Dari sisi kemampuan-kemampuan orang tuanya kaya. Tapi ternyata pas ada sidak itu tadi, di santohnya itu di kotaknya itu isinya sebelah-sebelah orang. Padahal dia kalau mau beli juga bisa banyak uangnya. Ini khonfillah rahimah rahimahumullah. Qala wa yu'awiduhu al-badza wal i'ta, sebaliknya dia biasakan iya anaknya itu ngasih, iya memberi. Wa idza arada waliyyu yu'ti syai'an atahu ala al-yadi liyadhuqa halawata al-i'ta. Iya, ketika bapak ibu mau memberi anaknya laki misalnya, bapaknya mau ngasih siapa misalnya ada fakir miskin mau dikasih, iya dia ini nak silakan kasihin. Kalau mungkin yang perempuan, ibunya bilang ke anak perempuan, ini mesti kasihin agar si anak itu bisa merasakan nikmatnya manisnya memberi. Dibiasakan sejak kecil kepada Nabi Muhammad rahimahullah. Qala, yang terakhir kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yujannibuhu al-kadzib wal khiyana a'wam mimma yujannibu summun nafi'. Kata Ibnu Qayyim, hendaknya dia jauhkan putranya, dia jauhkan putrinya, dia jauhkan anak didiknya dari dusta dan khianat. Iya. Dia jauhkan lebih dari menjauhkan diri anaknya dari racun yang mematikan. Iya, ada racun nih, kena dikit mati. Iya, tentunya diawasi benar ya, jangan sampai kena. ini. Jauhkan anak kamu dari dusta dan khianat lebih dari ini. Kenapa kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innahu mata sahula lahu al-kadhib wal khianah afsada 'alaihi sadata dunya wal akhirah wa haramahu uluhiyah. Karena kalau si anak sudah merasa enteng, merasa mudah jalan untuk dusta, enteng untuk khianat, dia telah merusak iya dunia dan akhiratnya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini beberapa poin yang perlu kita ingat. Masalah akhlak yang terpenting adalah jauhkan mereka dari dusta, dari khianat, dari sifat-sifat jelek lainnya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang salah, yang kurang, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Alafu minkum. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.